Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku bos eksekutif, toko papan atas, atas skalanya. Wajahku ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menggagal, gagal apa saja. Yang penting aku senang, aku menang. Persetan orang susah, karena aku. Yang penting asik, sekali lagi asik. Aku ganteng, banyak simpanan. Sekali lirik, oke sajalah. Bisnisku menggagal, gagal apa saja yang penting.